Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas dipertemukannya kembali, dan pada malam hari ini kita bisa melangsungkan kajian rutin kita. Semoga apa yang kita lakukan menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala, Allah jadikan timbangan amalan saleh, timbangan yang berat di sisinya, yang nanti kita akan jumpai ketika kita telah mengakhiri dunia ini. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-27. Kalau ditanya tentang bab apa bab tersebut, bab ke-27. Bab ta'zim hurumatil muslimin, bab tentang menjunjung tinggi, memuliakan kehormatan kaum muslimin. Sekian pertemuan kita masih membahas bab tersebut, dan kita berada pada dua terakhir dari hadith-hadith yang disebutkan pada bab tersebut. Nah, tepatnya kita pada hadith ke-238, riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, kata beliau, ada 5 perkara. Raddus salam. Yang pertama adalah menjawab salam saudaranya. Telah kita bahas tentang perkara itu. Yang kedua, wa'iyadatul marid, merupakan hak muslim satu dengan muslim lainnya adalah menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Kita pun telah membahasnya. Yang ketiga, ittiba'ul janaiz, mengikuti atau mengantarkan jenazah saudaranya. Alhamdulillah, tentang hal itu pun teranggap telah selesai pembahasannya. Maka malam hari ini kita menginjak pada hak muslim 'alal muslim yang keempat, adalah wa ijabatud da'wah. Ijabah maknanya adalah memenuhi. Ijabah maknanya adalah mengabulkan. Dari situ pula kata jawab, ijabah. Naam, menjawab atau memenuhi ad-da'wah. Ad-da'wah di sini maknanya adalah undangan saudaranya. Ijabatud da'wah adalah memenuhi undangan saudaranya. Nah, bagaimana tentang pembahasan itu? Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Naam. Membahas tentang perkara yang keempat ini, kata beliau, "Famin haqqil muslim 'ala akhihi idza da'ahu an yujibahu." Perhatikan tentang apa yang beliau akan ketengahkan, agar kita mengetahui rinciannya. Apakah itu berlangsung secara keumumannya, ataukah di sana padanya rincian tentang memenuhi undangan saudaranya. Beliau mengawali bahwa termasuk hak muslim terhadap saudaranya, apabila dia diundang, maka hendaknya dia memenuhinya, maka hendaknya dia mendatanginya. Wal ijabah ila da'wah masyru'ah bila khilafin bainal ulama fi ma na'lam. Kata beliau bahwa memenuhi undangan saudaranya itu adalah suatu perkara yang masyru'ah, adalah perkara yang disyariatkan di dalam agama ini. Bila khilaf bainal ulama, tanpa adanya khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama, fi ma na'lam, sebagaimana kata beliau yang kita ketahui. 6. Beliau mengawali untuk berbicara secara keumumannya. Beliau berusaha untuk mendasarkan kepada seorang muslim hukum asalnya seperti itu. Maka kata beliau melanjutkan, idza kana da'i musliman. Di sini beliau masuk kepada rincian setahap demi setahap, bahwa di sana adanya persyaratan. Yang pertama, idza kana da'i musliman, bahwa bolehnya mendatangi undangan itu apabila yang mengundang musliman, dia adalah seorang muslim. Walam yakun mujahiran bil ma'siyah. Masuk kepada aturan yang kedua, bahwa yang mengundang selain dia muslim, bahwa dia muslim yang bukan terang-terangan melakukan kemaksiatan. Bukan hanya sekedar muslim, tapi dia memang muslim yang merasa malu ketika dia berbuat maksiat. Dia bukanlah orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, sengaja untuk ditampak-tampakkan, merasa berani, merasa tidak peduli dan tidak ada rasa sungkan sedikit pun kepada kaum muslimin. Tentu dia tidak demikian. Lam yakun mujahiran bil ma'siyah. Dia bukanlah tipe orang yang terang-terangan di dalam melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, walam takun ad-da'wah mustamilah ala ma'siyah la yastati' izalatuha. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, bahwa undangan tersebut tidak mengandung kemaksiatan. yang tidak bisa dihilangkan. 6. Maka syarat yang ketiga ini juga harus dipenuhi. 6. Fenomena yang tampak adalah seringkali kita dapati undangan-undangan itu tercampur aduk dengan kemaksiatan. 6. Sedikit sekali langka di antara saudara kita kaum muslimin yang mengadakan acara undangan, tentu undangan yang disyariatkan, yang terlepas dari kemaksiatan. Yang banyak adalah mengikuti cara yang berlangsung secara keumumannya. Tentu dengan sekian faktor. Bisa karena kejahilannya, atau bisa karena dia tahu tetapi tetap melakukannya, karena merasa sungkan atau merasa tidak enak dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dan sebagainya. 6. Atau sebab-sebab dari faktor yang lainnya. Sehingga itulah yang sering kita hadapi. Maka kata beliau bahwa diperbolehkannya untuk memenuhi undangan tadi selama undangan tersebut tidak mengandung bentuk kemaksiatan. Walakinnaha la tajib inda jumhuril ulama. Akan tetapi tidaklah menjadi kewajiban itu menurut pendapat mayoritas para ulama. Illa fi da'watil urus, kecuali pada undangan pernikahan. Fa innal ijabah wajibatun idza ayyanahu bisyurut as-sabiqah allati dzakarnaha. Apabila seseorang mengundang pernikahan pada pertama kali di hari yang pertama, maka memenuhi undangannya adalah wajib selama yang mengundang itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. 6. Demikian kata beliau. Itu pun tetap diperhatikan untuk terpenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Yaitu apa? Bahwa dia seorang muslim, bahwa dia bukanlah tergolong orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, dan yang ketiga bahwa undangannya tidak terkandung kemaksiatan yang tidak mampu atau tidak bisa dihilangkan. 6. Insyaallah jelas dari poin yang pertama ini. Kemudian kata beliau, fa in kana ad-da'i ghairu muslim fala tajib al-ijabah. Tadi yang pertama terkait dengan seorang muslim. Maka pada poin ini bahwa apabila yang dia bukanlah orang muslim, maka kata beliau rahimahullah, fala tajibil ijabah. Fala tajibul ijabah, maka tidak wajib untuk memenuhi undangannya. Bal wala tusyra' al ijabah, bahkan justru sama sekali tidak disyariatkan untuk memenuhi undangannya. Illa idza kana fi dzalika maslahah, kecuali apabila dipandang dengan mendatanginya tadi ada kemaslahatan. Memenuhi undangan selain muslim pada asalnya adalah tidak diperbolehkan kecuali jika padanya mengandung kemaslahatan. Fa idza kana fi dzalika maslahah. Apabila dilihat di sana padanya kemaslahatan. Apa contohnya maslahat? Beliau sebutkan raja islamihi wa ta'lif, yang kira-kira kemungkinan besar diharapkan keislamannya si pengundang. Kalau dari sisi itu, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan, bergeser menjadi boleh karena suatu sebab, yakni maslahat. Wa ta'lif, atau adalah untuk melunakkan hatinya dengan kehadiran kita, karena posisi hadirnya kita itu bernilai. Ada hadirnya hadirin yang sifatnya secara umum, yang artinya kalau tidak hadir tidak kelihatan, tidak terlalu ketara. Tapi ada beberapa individu sehingga perlu diperhatikan aturan-aturannya yang telah dijelaskan oleh agama, apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Jika maslahat dengan maksud tadi, fala ba'sa bi'ijabati ghairil muslim, maka kata beliau tidak mengapa untuk memenuhi undangan selain muslim. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajaba da'wata yahudi da'ahu fil madinah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memenuhi undangan seorang Yahudi ketika Yahudi tadi mengundang beliau di Madinah. 6. Ini poin yang kedua. Jika yang mengundang tadi selain muslim. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Berikutnya masuk kepada rincian lagi. Jazakallahu khairan, semoga Allah balasi beliau, Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, dalam sisi penjelasan demi penjelasan selalu beliau berikan, seringkali beliau berikan rincian untuk mudah difahami oleh yang belajar, yang membacanya. Maka pada berikutnya kata beliau, in kana da'i musliman mujahiran bil ma'siyah. Bila kembalikan lagi kepada poin yang pertama, yakni apabila yang mengundang itu seorang muslim, tapi dia adalah orang yang tadi terang-terangan melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu sekian banyak. Nah, ada yang tersembunyi, yang dia lakukan sendiri, ada yang dia pamerkan, dia tunjukkan. Dia lakukan tanpa ada beban atau bahkan merasa bangga. Nah, beliau yang memberikan contoh, bukan yang berbicara, tetapi beliau memberikan contoh. Apa contohnya dari terang-terangan melakukan kemaksiatan? Kahalqil lihyah matalan, sebagai contoh saja, yakni yang ngundang tadi adalah termasuk orang yang belum menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini bukan hanya terkait yang mengundang, tapi masih kita dapati di antara saudara kita kaum muslimin yang belum mengamalkan perintah agama melalui perintah Rasulnya. Apa itu? Adalah mencukur jenggotnya. 6. Sebagai contoh kata beliau. 6. Maka kadang yang mengundang ini, ya, dia dalam kondisi seperti itu mengikuti arus secara umumnya. 6. Yang beliau pandang di sini, beliau tahu bahwa ini termasuk perbuatan kemaksiatan. 6. Apalagi itu pada masyarakat di Saudi. 6. jika dipandang orang yang tidak memelihara lihyah atau memelihara jenggot, itu biasanya adalah orang yang kurang lurus agamanya. Biasanya salah satu bentuk penilaian, walaupun zahirnya adalah, walaupun secara batinnya adalah Allah Jalla wa'ala yang Maha mengetahui, tapi secara zahir adalah dia melakukan pelanggaran dalam agama Allah Jalla wa'ala terkait dengan mencukur jenggot dalam kondisi jenggotnya adalah tumbuh. Yang itu sekali lagi perlu diketahui menjadi adalah hukumnya wajib dalam pandangan agama Islam. Nah, bukanlah sunnah semata yang artinya diamalkan dapat pahala tidak pun tidak apa-apa, tetapi kalau dikaitkan dengan hukum tersebut, hukum fikih itu ada lima: wajib, sunnah, mubah, haram, kemudian enam, beberapa hukum fikih. Maka jika dimasukkan hukum fikih bahwa memelihara jenggot itu adalah hukumnya wajib berdasarkan perintah dari Rasulullah sebagai nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan kepada umatnya, maka wajib bagi umatnya yang telah mengaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah sami'na wa ata'na, dia mendengar dan dia berusaha untuk mentaatinya. Nah, di sana di Saudi mencukur jenggot sangat jelas bentuk kemungkarannya, yang mungkin berbeda di negeri yang lainnya. Seperti di negeri ini masyarakatnya terdidik semenjak dahulu kala dari orang tua-tua dulu tidak mengenal tentang masalah perintah untuk menjalankan amalan ini. Setelah dia diberikan hidayah dengan perjalanan hidupnya perlahan-perlahan-perlahan, kemudian dia mengenal dakwah yang hak, dia mengerti bagaimana kedudukan Al-Quran, kedudukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengenal dakwah yang hak, maka kemudian dia berusaha selangkah demi selangkah tadi mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang beliau contohkan apa yang beliau hadapi di sana, jika pelaku pengundang tadi kondisinya seperti itu, kata beliau misalnya ausur bid dukhan, atau yang undang tadi adalah perokok. Nah, merokok di sana adalah termasuk bentuk kemungkaran yang sejelas-jelasnya, yang mungkin berbeda di negeri ini, yang karena keterbatasan ilmu dan sebagainya, sehingga atau kerancuan atau syubhat yang berlangsung, sebagian kaum muslimin menganggapnya sesuatu yang boleh, atau ada yang menganggapnya adalah sesuatu yang makruh dalam pandangan ilmu fikih. Makruh artinya diamalkan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala, sehingga ya masih dipertahankan amalan menghisap tembakau tadi, yang padahal menurut hukum dalam Islam ini berdasarkan dari ayat Al-Quran dan demikian pula hadis adalah sesuatu yang tergolong haram, tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam. Nah, atau contoh-contoh dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, seperti halnya yang mengundang tadi melangsungkan acaranya dengan menyetel nyanyian dan musik misalkan. Nah, ini masih sering kita jumpai. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Fa inna ijabatahu laisat biwajibah. Maka sesungguhnya memenuhi undangan tersebut tidaklah wajib. Duh, katanya memenuhi undangan itu kan wajib. Diundang saudara muslim itu kan wajib untuk didatangi. Ah, Dia melontarkan kepada keumuman yang tadi disebutkan pertama. Tidak mengetahui bagaimana rincian-rinciannya. Naam, kita akan hadir. Naam, seseorang muslim diperbolehkan hadir selama telah terpenuhi persyaratannya. Salah satunya, terhindarkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan nyanyian dan musik termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah. Salah satu dasarnya adalah firman Allah dalam surat Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Dan ada sebagian dari manusia ini yang mempergunakan lahwal hadith. Letterlocknya maknanya ucapan yang tidak berguna. Ucapan yang omong kosong. Ini makna secara letterlock dari lahwal hadith. Tetapi bagaimana penafsirannya? Kita lihat penafsirannya dari salaf. 6. Dari hadith Nabi SAW. Demikian pula dari sahabat. Termasuk Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau ditanya apa makna lahwal hadith pada ayat tersebut. Beliau menjawab dengan bersumpah 3 kali. Wallahi la ilaha illa hu. Wallahi la ilaha illa huwa. Wallahi la ilaha illa huwa. Huwal ghina. Demi Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadai secara benar kecuali hanya Dia, Allah. Ketahuilah bahwa makna lahwal hadid di dalam ayat itu adalah al-ghina, yakni nyanyian. 6. Apalagi disertai dengan alat musik. Dan kondisi seperti ini sudah memasyarakat, sehingga nampaknya terkadang sulit beban buat kita untuk memenuhi undangan tersebut. Datang salah, tidak datang salah. Datang salah karena di undangannya tadi tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan tadi. Tidak datang nanti dibilang diundang, sudah dikasih undangan, diperhatikan, tapi tidak mau datang. Akhirnya muncul su'udzon, jelek sangka. Padahal kita berusaha memenuhi hak muslim satu dengan muslim lainnya untuk mendatangi undangan. Yang diharapkan yang mengundang tadi hendaknya mengerti aturan-aturan di dalam agama ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 6. Walakin in kana fi ijabatihi maslahah ajabahu. Akan tetapi kata beliau, jika memenuhinya undangan tersebut, undangan muslim yang terang-terangan melakukan maksiat tadi mengandung maslahat dengan datangnya, maka hendaklah dia datang. Hendaklah dia datang. Wa in kanat laysat fi ijabatihi maslahah, maka jika dipandang dengan mendatanginya, tidak mendatanginya itu juga mengandung maslahah. 6. Di mana maksudnya mengandung maslahah dengan tidak datangnya? Contoh bahwa yang mengundang tadi merasa tertegur. Loh, saya ngundang si Fulan tadi kok enggak datang ya? Yang ngundang merasa tanda tanya, kenapa ya kira-kira? Tertegur. Apa mungkin saya ngundang ini acaranya begini, begini, begini, dan sebagainya. Kalau ternyata dengan tidak hadirnya dia membuat maslahat buat yang mengundang, maka janganlah dia hadir atau janganlah dia memenuhinya. 6. Ini diantara 2 perkara tadi. Bagaimana ketika dihadapkan dengan keduanya? Jika tidak ada faedah, tidak ada manfaat ketika hadirnya, atau dengan tidak hadirnya, fa'anta bil khiyar, maka engkau punya pilihan. In syi'ta fa'ajib, wa in syi'ta falatujib. Jika engkau berkeinginan untuk hadir, maka hadirlah. Jika tidak, maka janganlah engkau penuhi undangannya. Yang penting, ikhwati fillah, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, naam, kita pentingkan dari keselamatan keimanan kita. Itu semua maksudnya. Nah, kita hadir undangan adalah dalam rangka apa? Ibadah. Dalam rangka apa? Memenuhi undangan saudara kita yang mengundang, kita menghargai. Nah, dan kita mendatanginya adalah bentuk mengamalkan sunnah. Nah, tapi menjadi tercegah ketika di sana ada perkara-perkara yang menjadi sebab terancamnya keimanan kita. Maka kita lebih mengedepankan menyelamatkan keimanan kita tentunya. Dibandingkan kita hadir kemudian sudah belum apa-apa, sudah disetel nyanyian dan musik dari awal sampai akhir. Jedak-jeduk terus. Nah, hanya berhenti ketika waktu akad nikah saja. Ya apa ya? Beban. Kita tahu ini tidak boleh, ini haram. Sementara kita tidak hadir, salah. Kita duduk, kita dengarkan itu terus-menerus, beban. Mau mengingatkan, tidak bisa. Kalah dengan situasi dan kondisi. Maka mungkin ada taktik. Bagaimana bisa hadir tetapi terhindar. Contoh, wallahu a'lam. Kita hadir di awal sebelum acara. Assalamualaikum. Salam. Saya alhamdulillah terima kasih diundang. Tapi saya ada keperluan ini, enggak bisa untuk mengikuti acara ini. Ya, tolong dimaklumi. Yang penting saya sudah berusaha untuk hadir. Kan belum acara ya? Iya. Atau di akhir acara sudah bubar, beres-beres atau ringkes-ringkes kursinya itu, maka kita hadir. Bisa seperti itu. Nah, maka kondisi fitnah sekarang macam-macam. Nanti ada saja yang komentar. Ya, ada saja yang komentar. Nanti kita sudah hadir, kemudian setelah acara akad kemudian tambah keras atau tambah dilangsungkan nyanyian dan musiknya. Kita berusaha menghindar pulang, tidak ikut makan. Ada saja yang celutukan menyatakan apa haram makanannya. Nah, macam-macam. Namanya lidah tidak bertulang. Nah, sehingga orang suka saja berkomentar. Nah, kemudian menyebarluaskan. Nah, atau bahasa sini adalah cucuk sana, cucuk sini. Ya apa, cari teman supaya mempengaruhi dan mendukung dengan upaya dia untuk menyudutkan seseorang yang berusaha menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa ala memperbaiki keadaan kaum muslimin. Muslimin mau kembali kepada agamanya secara benar, secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian, wahai orang yang beriman kepada agama Allah secara keseluruhan, secara total. Islam bukan hanya akidahnya saja. Islam bukan hanya di masjid saja. Tapi Islam juga di luar masjid. Islam di rumah. Islam di kantor. Islam di waktu pernikahan. Islam dalam muamalah dan sebagainya. Maka pernikahan tidak bisa dipisahkan dengan amalan-amalan ibadah nam dari ibadah yang lainnya. Nam, bukan hanya ketika Islam waktu sholat saja atau waktu Ramadan atau kenal Allah di waktu Ramadan saja. Setelah di luar Ramadan Allah disingkirkan, dikesampingkan. Ini kan masalah dunia ini. Nikah itu kan masalah dunia, suka-suka saja. Ini memang adatnya, tradisi di tempat ini memang seperti ini. Lah mau ya apa lagi? Nah, katanya seperti itu. Nah, merasa minder untuk menjalankan pernikahan secara syar'i. Takut dipojokkan atau disudutkan oleh teman-temannya, kenal dekatnya, relasinya, keluarganya, dan banyak faktor lainnya. maka besarkan hati antum wahai kaum muslimin untuk kembali kepada Islam yang antum pegang di hidup ini sampai nafas yang penghabisan. Jalani Islam secara keseluruhan setahap demi setahap. Kalau kita sudah bisa sholat 5 waktu, maka kita perbaiki tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk pula dalam acara pernikahan, termasuk acara yang disyariatkan yang lainnya, yang tidak dicampuri dengan kebatilan-kebatilan. Maka segeralah kembali kepada agama Allah Jalla wa'ala dengan sesempurna mungkin. Kemudian kata beliau, idza kana fid da'wah munkar fa in kana al insan qadiran 'ala at-taghyir wajabat 'alaihi al ijabah. Apabila di dalam undangan itu terjadi kemungkaran dan seseorang mampu untuk mengubahnya, maka wajib baginya untuk mendatanginya. Min wajhain, dipandang dari 2 sisi, dipandang adanya 2 manfaat. Al-wajhul awal, manfaat yang pertama, izalatul mungkar. Dengan datangnya tadi di acara yang mungkar tadi, dia bisa melakukan dari menghilangkan kemungkaran, tentunya dengan cara-cara yang diatur dalam sunnah, bukan dengan tata cara yang arogan, yang brutal, ya, merusak dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi dengan nasihat, dengan penyampaian. Maka itu bentuk nahi mungkar. Nah, jika dengan datangnya itu mengandung manfaat, maka dibolehkan. Yang kedua, ijabatu da'wa akhihi idza kana fil 'urs, mendatangi undangan saudaranya di saat dia di waktu pernikahan, di awal hari pertamanya. Apabila ternyata tidak bisa dihindarkan dari itu, maka la yajuzu laka an tujib, maka tidak boleh bagimu untuk mendatanginya. Qala ahlul ilmi, berkata para ulama, beliau menukil pendapat para ulama, illa idza kana al munkar fi mahallin akhar, kecuali apabila kemungkaran itu pada tempat yang lain. Wa anta tujib ila mahallin laisa fihi munkar, sementara kamu datangi di tempat yang di sana tidak ada kemungkaran. Wa kana da'i min aqaribik, sementara yang undang engkau adalah karib kerabatmu yang terdekat, keluarga sendiri. Alladzi law tarakta ijabatahum la'udda dzalika qati'ah, yang jika kamu tidak datang, niscaya mereka akan menganggap itu sebagai memutus hubungan silaturrahim. Bagaimana menghadapi kondisi seperti ini? Kata beliau, fala ba'sa bil ijabah fi hadhil hal, maka tidak mengapa untuk memenuhi undangan dalam kondisi tersebut, tentu berusaha menghindar dari kemungkaran tadi. 6. Dan jika engkau tidak menghadirinya itu mengandung manfaat, 6. Di mana yang undang tadi dari keluargamu merasa tertegur dengan kamu tidak datang tadi, maka tidak datangnya itu adalah tentunya lebih baik. Nah, maka di sini beliau memberikan wawasan kepada kita untuk bisa kita mempertimbangkan dengan pertimbangan secara sunnah. Nah, di mana kita pula harus menyelamatkan diri kita. Sisi lain kita juga perlu dan ingin menghargai kaum muslimin. Maka perlu aturan-aturan mainnya yang telah dituturkan, telah diajarkan di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Semoga dari yang sedikit ini, perkara yang 4 tadi membuahkan hasil buat kita bersama, dan kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjalankan Islam, menjalankan sunnah dimanapun dan kapanpun kita diberikan kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebelum kita akhiri, kita baca hadisnya untuk mengingatkan kembali. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslimi khamsun raddus salam wa iyadatul marid wattiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Muttafaqun alaihi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.